hal yang tidak ada padanya. Demikian dikatakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang mulia, bahkan min afdhalit tabi'in, di antara tabi'in yang paling utama, Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza ra'aitumul 'alima yaghshal umara fahdharu minhu fa innahu lissun." Kata beliau, apabila kalian melihat seorang alim itu banyak bergaul dengan umara, fahdharu minhu, maka waspadai dia, hati-hati dari dia. Kenapa? Fa innahu lissun, karena sesungguhnya dia itu lissun, pencuri. Orang yang hendak mengambil kesempatan dari umara, ingin mendapatkan nilai-nilai dunia, kepentingan-kepentingan dunia dari penguasa. Demikian dikatakan oleh Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala. Jika kamu melihat ada seorang alim banyak bergaul dengan umara, waspadai dia, karena sesungguhnya dia itu adalah pencuri. Wa qala ba'du salaf, dan berkata sebagian salaf, innaka la tusibu min dunyahum syai'an illa asabu min dinika afdala minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah mendapatkan sedikit dari dunia mereka, yakni penguasa, dunianya penguasa, kecuali mereka telah mengikis bagian dari agamamu yang lebih baik dari dunia yang ada pada mereka. Demikian mu'alif mengatakan ba'dus salaf, sebagian salaf, ini sebagian para ulama mengatakan ucapan ini. Tidaklah seseorang dia mendapatkan sedikit dari dunianya penguasa, kecuali apa? Telah terkikis sebagian dari agamanya yang padahal itu lebih baik daripada dunia yang datang dari penguasa tersebut. Demikian sifat ulama akhirat. Mereka menjauhkan diri dari as-salatin, dari penguasa. Sedikit bergaul dengan mereka, hanya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Kemudian kata beliau melanjutkan sifat-sifat ulama akhirat. Wa min sifati ulama'il akhirah, dan di antara sifat-sifat ulama akhirat, an la yatasarra'u ilal fatwa, tidak terburu-buru dalam berfatwa. Wa an la yuftu illa bima yatayaqqanuna sihhatahu, dan tidaklah mereka berfatwa kecuali dengan fatwa yang mereka sudah yakin itu benar. Tayaqqana yatayaqqanu wa an la yuftu illa bima yatayaqqanuna sihhatahu. Mereka tidak berfatwa kecuali dengan fatwa yang mereka telah yakin itu benar. Ini diantara sifat ulama akhirat. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa ketika berfatwa. Ketika ditanya suatu permasalahan. Ya. Nah, maka dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Dia akan mungkin membahas lebih dahulu. Ya. Mungkin dia akan meneliti terlebih dahulu, membuka kitab-kitab para ulama terlebih dahulu. Ya. Barulah kemudian dia berfatwa. Setelah dia membahasnya, mengkajinya. Ya. Sehingga dia tidaklah berfatwa kecuali dengan sesuatu yang dia telah yakin itu benar. Ya. Ini merupakan bentuk kehati-hatian ya, dalam berfatwa. Karena fatwa seorang alim itu akan diikuti oleh manusia. Ya. Nah, sehingga seorang alim harus berhati-hati dalam berfatwa. Ya. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَتَدَافَعُونَ الْفَتْوَى حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الْأَوَّلِ. Dahulu para salaf, mereka itu saling melempar fatwa. Ya. Saling melempar pertanyaan. Sampai akhirnya pertanyaan tersebut kembali kepada orang yang pertama. Ya. Ada seorang bertanya tentang suatu permasalahan, maka dia mengatakan silahkan hubungi Syekh Fulan, huwa a'lam minni, dia lebih faham, lebih berilmu daripada saya. Sampai di Syekh Fulan, Syekh Fulan mengatakan lagi, silahkan datang ke Syekh Fulan, dia lebih tahu masalah ini. Syekh Fulan ini juga mengalihkan ke yang lain lagi, ya, karena kehati-hatian. Sampai akhirnya apa? Pertanyaan itu kembali kepada orang yang pertama. Ya. Subhanallah. Ini para ulama salaf. Ya. Sangat berhati-hati dan sangat takut. Ya. Dalam berfatwa. Ya. Adapun orang-orang zaman sekarang. Ya. Nah, yang mengaku-ngaku memiliki ilmu, ya, sangat mudah sekali berfatwa, mudah sekali menjawab pertanyaan. Nah, ya. Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah didatangi oleh seseorang dari tempat yang jauh yang diamanahi oleh kaumnya untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan, puluhan pertanyaan amanah dari kaumnya untuk ditanyakan kepada imam di zaman itu, Imam Malik rahimahullahu taala. Sampai di tempatnya Imam Malik rahimahullahu taala, beliau hanya menjawab beberapa pertanyaan saja, sisanya tidak dijawab. Kemudian dia berkata, ya imam, ini amanah dari kaum kami, ya, jawabanmu sangat dibutuhkan, fatwamu sangat diperlukan. Ya. Nah, tapi tetap Imam Malik rahimahullahu taala tidak menjawabnya, ya, karena beliau tidaklah menjawab kecuali dengan ilmu. Ya. Ketika permasalahan tersebut beliau belum memiliki ilmunya, maka beliau tidak menjawabnya. Ya. Maka kata beliau yang maknanya silakan. Bilang ke orang-orang, Imam Malik ditanya seperti ini, dan Imam Malik tidak mampu menjawab. Ya. Subhanallah, ini bentuk tawadhu'nya para ulama. Rasa takutnya para ulama kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Waqala Abdurrahman ibnu Abi Layla. Kemudian penulis melanjutkan. Berkata Abdurrahman ibnu Abi Layla rahimahullahu taala, adraktu fi hadzal masjid mi'atan wa ishrina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ahadun yas'alu an hadithin aw fatwa illa wadda anna akhahu kafahu dhalik. Kata Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullahu ta'ala, aku mendapati di masjid ini 120 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni banyak, jumlah 120 banyak. Aku mendapati para sahabat berjumlah 120 di masjid ini. Tidaklah seorang pun dari mereka itu ditanya tentang suatu hadis atau tentang suatu fatwa kecuali dia berharap ada saudaranya yang menjawab pertanyaan tersebut. Demikian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka juga orang yang hati-hati dalam berfatwa. Sehingga kalau salah satu dari mereka ditanya atau dimintai fatwa, maka dia senang dan berharap ada yang lain, sahabat yang lain yang menjawab pertanyaan tersebut, yang berfatwa. Kemudian kata beliau, ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر واستشارهم. Kemudian pada zaman sekarang ini. Ini pada zamannya Abdurrahman bin Abi Layla. Nah, ratusan tahun yang lalu. Kemudian pada zaman sekarang, malah orang-orang yang mengaku memiliki ilmu, mereka tampil dan berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut disodorkan kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab niscaya akan mengumpulkan Ahlu Badr dan bermusyawarah dengan mereka. Ini keadaan zaman Abdurrahman bin Abi Layla. Apalagi zaman sekarang ini. Yang tentunya lebih buruk dari zamannya atau zaman sebelumnya. Beliau mengatakan zaman sekarang ini, orang-orang yang mengaku berilmu, berani, tampil, senang untuk tampil menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau berfatwa yang jika pertanyaan tersebut disodorkan kepada Umar bin Khattab, niscaya Umar bin Khattab akan mengumpulkan Ahlu Badr dan bermusyawarah dengan mereka untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena sangat hati-hatinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam berfatwa. Sehingga dalam beberapa kesempatan ketika beliau harus mengambil keputusan atau berfatwa, beliau mengumpulkan tokoh-tokoh para sahabat. Di antaranya Ahlu Badr. Orang-orang yang mengikuti perang Badar. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Para sahabat yang memiliki keutamaan saat itu. Dan beliau bermusyawarah dengan mereka. Akan tetapi zaman sekarang banyak orang-orang yang sangat bermudah-mudahan dalam berfatwa. Orang-orang yang mengaku berilmu. Sudah punya titel ini dan itu. kemudian tampil untuk berfatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, yang jika pertanyaan tersebut disodorkan kepada Umar bin Khattab, niscaya beliau akan bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Ya. Intinya di antara sifat ulama akhirat adalah mereka tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam berfatwa. Kalaupun mereka berfatwa, maka mereka berfatwa dengan sesuatu yang mereka telah yakin itu benar. Mereka telah yakin itu ada dalilnya, ada dasarnya, landasannya, baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari ijma, kesepakatan para ulama. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa min sifatihim, dan di antara sifat-sifat ulama akhirat juga adalah, an yakuna aktsaru bahthihim fi ilmil a'mal amma yufsiduha wa yuqaddirul quluba wa yuhayyijul wasawisa. Di antara sifat ulama akhirat adalah bahwa mayoritas pembahasan mereka adalah tentang ilmu amalan, ilmu tentang amalan-amalan, ya, yakni tentang perkara yang bisa merusak amalan, tentang perkara yang bisa mengotori amalan, tentang perkara yang bisa menimbulkan bisikan-bisikan jelek, ya, dan seterusnya. Ini kebanyakan pembahasan para ulama akhirat tentang ilmu amalan. Fa inna suwarul a'mal qaribatun sahlatun. Sesungguhnya bentuk amalan-amalan itu dekat dan mudah. Yani melakukan amalan itu mudah. Ya. Fa innat wa innamat ta'ibu fi tasfiyatiha. Yang lelah itu, yang capek itu adalah membersihkan dan memurnikan amalan tersebut. Ya. Membersihkan dan memurnikan amalan tersebut dari perkara yang merusak, dari perkara yang mengotori, dan seterusnya. Ini yang berat, yang melelahkan. Ya. Kalau sekedar melakukan amalan, ya, qaribah sahlah. Ya. Mudah. Ya. Nah, tetapi menjaga amalan tersebut, ya, dan membersihkan amalan tersebut dari perkara yang merusaknya, yang mengotorinya, ini yang berat. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya apa? Seseorang menjaga dan memelihara amalannya. Nah, baik ketika melakukan amalan atau amalan yang sudah dikerjakan, ya, tetap dia berusaha untuk menjaganya. Menjaga keikhlasan dalam amalan tersebut, ya. Nah, kemudian menjaga agar amalan tersebut berada di atas sunnah, yakni sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menjauhkan amalan dari riya, sum'ah, dan yang lainnya. Wa asluddin, dan pondasi agama ini, at-tawaqqi minasyarr, adalah menjaga diri dari keburukan. Ini pondasi agama ini. Menjaga diri dari keburukan. Wa la yasihu an yatawaqqa hatta ya'rifa, dan tidak sah, ya, atau tidak mungkin seseorang bisa menjaga diri sampai dia apa? Mengetahui tentang kejelekan atau keburukan. Nah, yang mengancamnya, ya, maka penting bagi seseorang untuk mengetahui tentang keburukan atau kejelekan, supaya apa? Dia tidak terjatuh ke dalam keburukan dan kejelekan tersebut, ya, seperti tentang kesyirikan, nah, tentang kekufuran, kebid'ahan, ya, nah, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa mengotori atau merusak amalan, bahkan menghancurkan amalan. Ya. Dikatakan dalam sebuah bait syair, "Araftu syarr la li syarri walakin litawakki. Wa man lam ya'rifi syarra min al-khair yaqa'u fi." Aku mengetahui keburukan atau kejelekan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, bukan. Akan tetapi untuk menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Ya. Karena orang yang tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, ya, dia akan mudah terjatuh ke dalam keburukan. Nah. Dan keburukan yang paling buruk, ya, adalah kesyirikan dan kekufuran. Ya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tentang kesyirikan, ya, apa saja bentuk-bentuk kesyirikan, karena ini akan menghancurkan tauhid seorang hamba. Nah, penting untuk mengetahui tentang kekufuran, ya, bentuk-bentuk kekufuran, baik yang berupa ucapan atau perbuatan, ya, agar supaya keimanannya terjaga, ya, tidak terhancurkan oleh naam kekufuran. Kemudian selanjutnya, wa min sifatihim, dan diantara sifat-sifat ulama akhirat, al-bahthu an asraril a'mali syar'iyyah, adalah membahas tentang rahasia-rahasia amalan yang disyariatkan. Ini diantara sifat-sifat ulama akhirat. Mereka membahas tentang rahasia dan hikmah amalan-amalan soleh yang disyariatkan. Wal mulahadhati li hikamiha, dan memperhatikan hikmah-hikmah dari amalan yang disyariatkan tersebut. Fa in ajaza anil ittila'i 'alal 'illah kafahu taslimu li syar', dan kalau dia tidak mampu dan tidak menemukan hikmah atau alasan dari amalan yang disyariatkan tersebut, kafahu taslimu li syar', maka dia tetap menerima syariat tersebut. Ya, dia tetap menerima syariat tersebut. Nah, walaupun dia apa? Tidak mengetahui hikmahnya, ya, tidak mengetahui rahasia di balik syariat tersebut, ya. Nah, dia tetap menerimanya. Ya. Maka apalagi kalau dia mengetahui rahasianya atau hikmah-hikmahnya. Ya. Kemudian yang terakhir, wa min sifatihim, di antara sifat-sifat para ulama akhirat juga adalah ittiba'us sahabati wa khiyarit tabi'in. Watawakki kulli muhdatsin. Di antara sifat ulama akhirat adalah mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mengikuti para tabi'in yang terpilih. Watawakki kulli muhdatsin, dan menjaga diri dari setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama. Nah, ini diantara sifat para ulama akhirat. Sifat para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Dan mereka mengikuti khiyarut tabi'in. Para tabi'in. Alaihim rahmatullah. Ya. Mereka inilah para salaf, para pendahulu yang soleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan juga para tabi'in. Dan wajib bagi kita untuk mengikuti mereka, Dan wajib bagi kita untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman mereka, pemahaman para sahabat dan juga para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum. Wa tawaqqi kulli muhdatsin, dan di antara sifat ulama akhirat adalah menjaga diri dari setiap perkara yang diada-adakan, dari setiap perkara yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari penyebutan tentang beberapa sifat-sifat ulama akhirat. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.